Ikhwani fi din, a'azakumullah. Imam Ahmad rahimahullah sudah menyebutkan tentang kedudukan para sahabat. Tapi sekarang disebutkan lagi dari sisi lain, yaitu tidak boleh ada kebencian kepada seorang pun dari para sahabat. Bihadatsin kana minhu, karena satu kejadian yang terjadi pada salah satu orang sahabat, jangan menjadikan sebab kemudian kita benci. Ikhwani fiddin a'azakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat adalah generasi terbaik, khairu ummatin ukhrijat linnas, dan kata Nabi, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Tetapi mereka, umat yang terbaik ini, tetap manusia. Barakallahu fikum. Artinya bukan Rasul yang ma'sum, bukan Nabi yang terjaga dari kesalahan-kesalahan. Ada saja kejadian di mana salah seorang sahabat tergelincir misalnya, atau terjadi sesuatu padanya sehingga Rasulullah SAW menegurnya. Rasulullah SAW pernah berkata pada salah seorang mereka, fika jahiliyah, pada dirimu ada jahiliyah. Pernah pada yang lain Rasulullah menyatakan dengan marah, afatanun ant, apakah engkau menjadi tukang fitnah? Tetapi Rasulullah sendiri menyatakan bahwa mereka khairu ummah, menyatakan mereka khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Artinya kejadian-kejadian tadi wajar terjadi pada seorang manusia. Kullu bani Adam khata, wa khairu khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam kadang berbuat salah. Semua anak Adam yang namanya manusia. Tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Dan para sahabat itu sangat-sangat-sangat segera dalam bertaubat. Begitu ditegur, langsung meminta maaf kepada orang yang dicerca. Kemudian meminta ridhonya, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika dikatakan oleh Nabi, afatan, bertaubat, berubah, menerima nasihat dari Nabi. Khairu khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera bertaubat. Itulah para sahabat yang segera bertaubat. Ridwanullah alaihim ajma'in wa rahimahumullah wa ghafarallahu lahum. Semoga Allah meridhai mereka, semoga Allah merahmati mereka, dan semoga Allah mengampuni semua kesalahan mereka. Jangan mencari-cari satu kesalahan, dua kesalahan untuk mencerca mereka. Atau jangan karena satu kejadian atau dua kejadian kemudian muncul di hati kebencian, dan kemudian berkata, saya jadi enggak suka sama sahabat fulan. Saya jadi sebel sama sahabat. Hati-hati. Berarti hatimu telah salah, rusak. Ingatlah ayat Allah yang sudah dibahas pada babnya. Mudah-mudahan masih ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada seluruh para sahabat dengan ampunan. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina taba'uuhum fi sa'atil 'usrah. Allah telah terima taubatnya. Allah telah maafkan mereka, Nabi, Muhajirin, Ansar, dan mereka-mereka yang mengikuti Rasulullah dalam saat-saat sulit. Laqad tab. Allah terima taubatnya. Maka jangan jadi kebencian, jangan jadi ketidaksukaan pada mereka. Jangan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ada beberapa orang yang entah bodoh atau berpura-pura bodoh, menulis riwayat-riwayat. Sangat bagus orang menulis riwayat. Tapi anehnya yang ditulis adalah riwayat-riwayat, kisah-kisah tentang kejelekan sahabat. Yang ini dikatakan fikah jahiliyah, yang itu dikatakan dengan kalimat afat nanun, yang ini dikatakan engkau demikian, yang ini Dikumpulkan riwayat-riwayatnya dan dikatakan sahih. Kalau kita baca riwayatnya, ya sahih. Tapi pertanyaannya adalah, apakah tidak ada kebaikan mereka sehingga engkau mengumpulkan kejelekan mereka? Astagfirullah, ada apa denganmu? Ada keanehan pada dirimu. Ini penulis-penulis yang Rasulullah SAW al-afiyah, mutakhirin, yang sudah hobi kalau menulis dan tulisannya viral. Ini fitnah di akhir zaman. Jadi cari yang unik. Apa yang unik ya? Wah, sesuatu yang menunjukkan bahwa sahabat itu kadang punya salah, tetapi sahih, dan saya akan kumpulkan. Wah, keren. Ikhwan fillah na'udzubillah, para ruwatul hadis, sebagian besar mereka berkata, sungguh kami menulis dan mencatat riwayat-riwayat dari guru kami ketika zakara syai'an, ketika menyebut riwayat sesuatu yang mengurangi sahabat, amsaktu 'anil kitab, aku enggak nyatet. Padahal sahih. Aku enggak nyatet, aku enggak perlu yang gitu-gitu. Lihat, mereka menyatakan amsaktu 'anil kitab, aku berhenti enggak nulis. Nanti ketika menulis yang lain lagi, tulis lagi. Begitu menyebutkan tentang para sahabat ada kejelekan atau mengandung kejelekan, amsaktu 'anil kitab, aku enggak nyatet. Kenapa aku enggak nyatet? Itu kan riwayat yang sahih. Iya. Tidak semua yang sahih harus diceritakan. Maksudnya tentang kisah-kisah para sahabat. Ikhwan ibn a'azullah, kalau ada sesuatu yang khawatir manusia akan salah paham, akan kemudian merendahkan sahabat tersebut atau menjelekkan sahabat tersebut, beliau tanya. Ada yang demikian. Walaupun yang mencatat tidak salah, karena dia mencatat seluruhnya. Hanya saja barakallahu fikum, menunjukkan bahwa ada di antara mereka yang sangat berhati-hati, tidak mau ada di bukunya menceritakan tentang kejelekan sahabat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Ubaid dalam syarahnya berkata, hadihi takmilatun. Ucapan Imam Ahmad ini takmilah, pelengkap. Lima sabaqa min mas'alati sahabah, dari apa yang sudah lewat dari pembahasan sahabat. Mudah-mudahan masih ingat, sudah pernah dibahas masalah sahabat. Fahadha min wajibihim alal muslimina radu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nabiyan an yatarahham alaihim jami'an. Sebagai pelengkap dari pembahasan kita yang lalu, bahwa kewajiban kaum muslimin yang sudah ridho kepada Allah sebagai Rabbnya, yang ridho dengan Islam sebagai agamanya, yang ridho kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sebagai nabinya, maka hendaklah mereka mendoakan rahmat, kasih sayang rahmat untuk seluruh para sahabat jami'an. Wa yataradda alaihim jami'an, dan mendoakan dengan keridhaan kepada mereka seluruhnya. Sabiqihim wa lahiqihim, yang sabiq ataupun yang lahiq, yang masuk Islam sebelum fathu maupun yang masuk Islam setelah fathu. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji kedua-duanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yastawi man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Kata Allah, memang tidak sama. Mereka yang beriman, berinfak dan berjihad sebelum fathu, dan mereka yang beriman, berinfak, berjihad setelah fathu, la yastawi, memang tidak sama keutamaannya. Tetapi wa kullan wa'adallahu al-husna, tetapi masing-masingnya kami sudah janjikan husna, ayat jannah, surga. Maka yang sabiq, yang lahiq, harus kita hormati dan kita doakan, kita muliakan. Kita doakan dengan rahmat, kita doakan dengan keridhaan. Radhiyallahu anhu. Tapi itu kan belakangan masuk Islamnya. Abu Sufyan, Muawiyah, itu kan setelah hampir Fathu Mekah baru masuk Islam. Ikhwan ibn a'azakumullah, sahabat definisinya, siapa yang bertemu Nabi, beriman kepadanya, dan mati di atas iman, maka dia sahabi. Masuk Islam di awal, di tengah, di akhir, walaupun masuk Islam satu jam sebelum wafatnya Nabi, dia sahabat. Barakallahu fikum. Walaupun kita berkata la yastawi, tidak sama derajatnya, tidak sama keutamaannya, naam, tetapi tetap kita doakan mereka radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ikhwan ibn a'azamullah, sudah pernah kita sampaikan, walaupun itu adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhumah, ketika dibandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz, sangat jauh. Karena Umar bin Abdul Aziz, walaupun beliau seorang yang saleh, tetapi dia bukan sahabi. Dia bukan sahabat. Sedangkan Muawiyah sahabat. Jauh di atas Umar bin Abdul Aziz. Qala Syekh Ubaid hafizahullahu ta'ala, qala wala yajuzu intiqas ahadihim, maka tidak boleh mencerca salah seorang sahabat, siapapun dia. Au la'anahum, atau melaknat mereka, apalagi bisabab hadatsin ahdatsahu dzalikum ash-shahabi. Jangan mencerca mereka, melaknat mereka karena satu kejadian yang terjadi pada sahabat tersebut. Ya walaupun terjadi begini dan begitu, mungkin kamu sangat kecewa. Kenapa? Kok begitu? Kenapa kok begini? Tetapi sahabat adalah tawabun. Wa khairul khata'in at-tawabun. Sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera bertaubat. Dan para sahabat adalah orang-orang yang sabiqil taubah, yang bersegera dalam bertaubat. Dan Allah jamin diterima taubatnya. Karena Allah sudah menjanjikan pada mereka. Ayat yang tadi sudah kita baca, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladziina tabauhum fi sa'atil 'usrah. Di ayat lain, Muhammadun Rasulullah walladziina ma'ahu ila akhiril ayah, apa di akhir ayatnya? Wa'adallahu alladziina aamanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa'adallahu, Allah sudah janjikan untuk orang-orang yang beriman itu yang sudah dibahas tadi. Siapa? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu. Siapa yang ma'ahu? Para sahabat. Ma'ahu fi waqtih wa ma'ahu fil iman. Bersama Nabi pada waktu tersebut, artinya bertemu, dan bersama Nabi dalam iman, berarti bertemu Nabi beriman dengannya. Walladzina ma'ahu, kata Allah, dan yang bersamanya. Allah puji, asyiddaw 'alal kuffari ruhama bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum matrukum fit tawrat wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa azarahu fastaghlaza fastawa 'ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Dipuji sekian banyak pujian sampai pada akhirnya wa'adallahu alladhina amanu minhum, Allah sudah janjikan pada orang-orang yang beriman dari mereka, minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Maghfirah, ampunan. Artinya kalaupun mereka punya kesalahan, dijamin dengan ampunan. Dijanjikan dengan ampunan. Wa ajran, dan pahala yang berlipat. Sehingga, barakallahu fikum, jangan dibahas ketergelinciran yang kadang terjadi karena sifat manusia yang ada pada mereka. Radhiyallahu ta'ala anhum. فهذا من واجب حقهم وواجب الأدب معهم. Ini adalah kewajiban yang merupakan haknya mereka, para sahabat, yang harus kita tunaikan untuk tidak dijelekkan, tidak dicerca, tidak dilaknat, dan untuk kita hormati, kita muliakan, kita doakan. وواجب الأدب, dan itu kewajiban adab معهم, kepada mereka radhiyallahu ta'ala anhum. Wa fi hadza dhammun lirrafidhah, kata Syekh Ubaid, berarti pembahasan ini menunjukkan cercaan kepada Syiah Rafidhah. Wa ta'awudzihim, dan menunjukkan betapa jeleknya mereka, menunjukkan betapa jeleknya aliran Syiah yang makanannya sehari-hari ada cercaan terhadap sahabat. Acara apapun mesti akan terucap kalimat Allahumma la'an Abu Bakar, Allahumma la'an Umar, Allahumma la'an Utsman, Allahumma la'an Aisyah, Allahumma la'an, begitu di mulutnya acara apapun. Bahkan acara bid'ah mereka, ulang tahun, motong kue, ada lilinnya, Allahumma la'an Abu Bakar, Allahumma la'an Umar. Astagfirullah, astagfirullah. Bal wa siddat nakiri alaihim, bahkan menunjukkan betapa munkarnya aliran Syiah Rafidhah. Fa anna Rafidhah yasubbuna jami' as-sahaba illa Ali wa jama'ah. Karena Syiah Rafidhah mencerca seluruh para sahabat kecuali Ali dan beberapa orang saja, bisa dihitung dengan jari, bahkan jari separuh, maksudnya satu tangan saja cukup. Ali, Hasan, Husain. Kalau mau ditambah, Miqdad. Kalau mau tambah lagi, beberapa orang. Ammar bin Yasir. Hanya berapa orang. Itu pun Ammar bin Yasir dipuji oleh mereka hanya sekedar untuk menjelekkan para sahabat yang berperang. Di perang Siffin, yang korbannya adalah Ammar. Lihat, Ammar menjadi korban kekejian mereka. Begitu. Lihat tujuannya. Bukan ingin mengangkat Ammar, ingin menjatuhkan mereka yang menyebabkan terbunuhnya Ammar. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal perkara fitnah diajarkan oleh para ulama untuk kita diam. Itu urusan fitnah yang kita tidak bisa menjadi hakim, ini yang benar, ini yang salah, ini yang hak, ini yang batil, ini yang tidak bisa. Kamu tidak ada di sana, alhamdulillah, kamu tidak terlibat. Maka jangan libatkan lidahmu untuk ikut berbicara, mencerca yang ini, mengangkat yang itu, menyalahkan yang ini, memuji yang itu. Jangan. Semuanya para sahabat kita doakan radhiyallahu taala anhum wa ardahum, dan kita doakan semoga dimaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Ikhwan fillah na'azakumullah, sebagaimana ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, alhamdulillah tangan kita bersih dari darah Siffin. Tangan kita bersih dari darah perang Jamal. Karena kita enggak ikut. Maka alhamdulillah, syukurilah kalian tidak terlibat. Tangan-tangan kalian bersih dari darah Siffin dan darah perang Jamal dan lain-lainnya dalam fitnah. Alhamdulillah, maka jangan kalian ikutkan lidah kalian dalam fitnah tersebut. Lihat bagusnya ucapan beliau, layak ditulis dengan emas. Alhamdulillah, tangan kita selamat dari darah mereka. Lidah ikut ngomong. Dasar mereka enggak tahu aturan. Mereka ini benci sama Ali Ahlul Bait. Mereka itu memang membenci keluarga Nabi. Mereka itu habis. Siapa yang kamu sebut mereka? Muawiyah dan para sahabat yang bersamanya? Salihin, mu'minin, yang dipuji oleh Rasulullah SAW dalam sekian banyak hadis. Alhamdulillah tangan kita bersih dari darah tersebut, karena kita gak ikut. Maka jangan lidah kita ikut. Wallahu ta'ala a'lam. Itu fitnah. Mudah-mudahan Allah ampuni mereka radhiyallahu ta'ala anhum. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kembali kepada ucapan Syekh Ubaid hafizahullahu ta'ala, wa mawqifuhum min baqiyat as-sahabah minhum man yukaffiruhum jami'an wa minhum man yasubbuhum fa yaqulu inna 'amatahum fusaq. Syiah Rafidhah mencerca seluruh sahabat kecuali beberapa orang saja. Dan sikap mereka terhadap para sahabat yang lainnya, imma dikafirkan, atau dianggap fasik, atau dilaknat, atau yasubbuhum, fayaqulu inna amatahum fusaq. Bahkan mereka berkata, kebanyakan para sahabat fusaq. Kebanyakan para sahabat fusaq. Berarti, Nabi teman-temannya orang fasik. Astagfirullah. Bukankah itu cercaan kepada Nabi alaihissalam? Bagaimana kalau kamu dikatakan oleh orang, "Wah, teman-temanmu itu orang-orang fasik. Teman kamu itu orang jelek." Bukankah itu cercaan buat dia? Bagaimana mereka menyatakan sahabat-sahabat Nabi orang-orang jelek, orang fasik, orang munafik. Teman-teman Nabi itu adalah orang-orang yang demikian dan demikian. Itu cercaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadza wa dzaaka kulluhu kufrun. Ini dan itu dua-duanya kufur. Mengkafirkan para sahabat kufur, mencerca para sahabat kufur. Karena adalatuhum wa sidqu imanihim ma'lumun min dinillahi bid-darurah. Kenapa kekafiran, kenapa dianggap kufur? Bukankah disebutkan dalam hadis sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun? Bukankah disebutkan dalam hadis bahwa mencerca seorang muslim itu fasik, fiskun, wa qitaluhu kufrun, kalau memerangi kufur? Beda. Karena mencerca sahabat berarti menentang Quran, menentang sunnah. Dalam Al-Quran sudah dibahas pujian-pujian Allah kepada mereka dengan global, dengan rinci, dengan satu persatunya lengkap. Ada yang disebutkan dengan kalimat muhajirin wal ansar. Muhajirin wal ansar, berapa ayat, berapa kali disebut tentang mereka para sahabat muhajirin dan ansar. Belum lagi hadis. Demikian pula yang khusus seperti tentang Aisyah. Ada ayat khusus yang dijuluki dengan ayat tentang hadisul ifki, kisah tuduhan zina kepada Aisyah. Allah yang bela min fawqi sab'i samawat. Ayatnya masih dibaca sampai hari ini. Innalladzina ja'u bil ifki 'usbatun minhum. Kata Allah, yang membawa berita-berita dusta itu hanya sekelompok kecil dari mereka. La tahsabuhu syarran lakum. Jangan kamu kalian kira itu adalah syarran lakum. Bal huwa khairun lakum. Bahkan itu baik buat kalian. Sampai Allah sebutkan pembelaannya terhadap Aisyah. Maka siapa yang mencerca Aisyah berarti tidak percaya dengan ayat. Maka hukumnya kufur. Berbeda dengan kita mencerca si fulan dan si alan yang tidak dipuji dalam Quran, tidak dipuji dalam sunnah. Secara khusus, secara ta'yin tidak ada. Maka itu kefasikan. Sibabul muslim fiskun, mencerca seorang muslim itu kefasikan. Tetapi kalau mencerca orang yang dipuji oleh Allah, mencerca orang yang dipuji oleh Rasulullah, berarti orang tersebut menentang Allah. Allah katakan dengan pujian, orang ini berkata, "Tidak ya Allah, kau salah." Dia tercela. Nabi menyatakan, "Khairun naskarni," sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian mereka berkata, "Salah engkau wahai Nabi." Dia mereka para munafikin, mereka fusar, mereka orang-orang begini dan begitu. Menentang Rasulullah, bahkan menentang Allah. Maka kata beliau, hadza wa dzak kulluhu kufrun. Kalau terhadap para sahabat, kufur. Li'anna adalatuhum wa sidqu imanihim. Karena keadilan para sahabat, kejujuran para sahabat, keimanan mereka diketahui di dalam agama bid-darurah. Secara aksioma. Diketahui secara pasti dalam Quran dan Sunnah. Dalla alaihi dalil, ditunjukkan oleh dalil-dalil, kitaban wa sunnatan wa ijma'an, secara sunnah, secara kitab Al-Quran, di dalam sunnah nabawiyah, dan dalam ijma', kesepakatan seluruh para sahabat, bahkan kesepakatan seluruh para ulama dan kaum muslimin. Hadihi ihda ta'ifatain zaiqatain, maka ini adalah salah satu dari dua kelompok sesat terhadap para sahabat. Dalam menghadapi atau dalam mendudukkan para sahabat, ada tiga golongan. Golongan yang ghulu, golongan yang ifrat, dan golongan wasat. Yang satu golongan syiah, yang berlebih-lebihan terhadap Ali bin Abi Thalib dan mencerca para sahabat yang lainnya. Ada satu lagi yang justru tidak menghormati ahli bait, bahkan mengkafirkan para sahabat, yaitu Khawarij. Memerangi Ali bin Abi Thalib. Kokohnya ahli bait. Yang wasatun, yang tengah-tengah adalah ahli sunnah wal jamaah. Para imam-imam ahli sunnah dan pengikut-pengikutnya yang memuliakan mereka dalam keadaan tahu kalau mereka tetap manusia. Kadang salah, kadang alfa, kadang lupa. Tetapi mereka radhiyallahu ta'ala anhum, jasanya, ibadahnya, perjuangannya, semuanya mengalahkan sedikit kesalahannya. Mengalahkan semua kesalahannya yang sudah dijamin oleh Allah dengan ampunan dalam sekian banyak ayat. Sedikit dan pasti diampuni. Sedangkan kesalahan kita banyak, belum tentu diampuni. Bagaimana kita akan mencerca mereka sedangkan kita memiliki dosa lebih banyak dan tidak dijamin. Mereka dosanya lebih sedikit dan terjamin. Yani dijamin, diampuni oleh Allah SWT. Karena Allah katakan, wa'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan untuk mereka ampunan dan pahala. Golongan kedua, ta'ifatul thaniyah, dijuluki dengan nawasib. Nawasib humul ladina yunasibuna aliyan wa alil bait minas sahabah al-adawah. Nawasib adalah yang memasang kebencian dan permusuhan terhadap ahlul bait, terhadap Ali bin Abi Thalib, terhadap para sahabat. Wa in lam yukaffiruhum, walaupun belum mengkafirkan mereka, tapi sudah menunjukkan permusuhan. Wal khawarij wahum nawasib. Demikian pula khawarij itu termasuk jenis nawasib. Nawasib itu lebih umum dari khawarij. Kalau khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Kalau nawasib yang membenci para sahabat, membenci ahli bait, memusuhi ahli bait, walaupun tidak mengkafirkan. Apalagi mengkafirkan, maka mereka adalah nawasib. Waziyadah li'annahum yukaffiruna aliyan wa man ma'ahu. Berarti khawarij itu nawasib waziyadah. Nawasib waziyadah. Nawasib lebih. Bukan sekedar nawasib. Nawasib lebih dari itu. Lebih dari sekedar nawasib. Memasang kebencian, permusuhan kepada ahli bait dan para sahabat. Plus mengkafirkan. Itu khawarij. Yukafiruna aliyan wa man ma'ahu, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan orang-orang yang bersamanya. Berarti dalam hal ini barakallahu fikum, dua golongan yang membenci dan mengkafirkan para sahabat, satu adalah Rafidah kepada ahli bait, ghulu, ekstrim berlebih-lebihan dalam memujinya. Kepada para sahabat yang lain justru memusuhi, mencerca, mengkafirkan, ila akhirnya. Yang kedua, nawasib. Di dalam nawasib ada khawarij, yaitu yang membenci para sahabat, membenci ahli bait. Maka ahli sunnah hendaklah mereka mendudukan para sahabat sebagaimana mestinya. Mereka generasi yang mulia. Mereka bukan para anbiya yang maksum, bukan para rasul yang maksum, tapi mereka adalah pengikut rasul yang terbaik radhiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Mungkin ada yang bertanya di dalam hati. Tetapi bukankah di tengah sahabat ada munafik? Jadi bagaimana? Apakah kita samakan semua radhiyallahu ta'ala anhum? Padahal ada munafik yang dohirnya, tampaknya beriman, tetapi batinnya kufur. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengiringkan bersama pembahasan tadi, pembahasan tentang nifaq. Bahwa munafik adalah orang yang kafir. Orang yang kafir, maka dia tidak dianggap sahabat. Loh, apakah bisa dibedakan? Sangat bisa. Walhamdulillah. Karena setiap orang munafik berbuat sesuatu, turun ayat Allah berkata munafik begini, berkata munafik begitu. Maka sahabat tahu, oh, ini yang dimaksud. Hanya saja ketika para sahabat berkata, ya Rasulullah, da'ni aqtuluh, biar aku bunuh dia. Kata Rasulullah, jangan. Nanti mereka akan mengira bahwa Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri. Karena mereka melihat dari jauh, dikira sahabatnya sendiri pun. Padahal munafik. Maka hukum munafik dihukumi berbeda. Artinya tidak kemudian dibunuh, diperangi seperti orang kafir, tetapi dihindari, ditahdir, diperingatkan hati-hati dengan orang ini. Orang ini begini dan begitu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Berkata Imam Ahmad, wan-nifaqu huwal kufru. An yakfur billahi wa ya'bud ghayrahu. Kemunafikan adalah kekafiran. Kafir kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Wa yudhhirul Islam, dan menampakkan keislaman secara alaniyah. Fil alaniyah, yakni secara zahirnya saya muslim. Tetapi hatinya kufur kepada Allah dan beribadah pada selain Allah. Mithal munafiqin alladzina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Seperti para munafiqin di zaman Nabi, di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Wal muradu bin nifaq huna huwa nifaqul i'tiqadi. Yang dimaksud di sini adalah kemunafikan yang sifatnya i'tiqadi. Masalah keyakinan. Bukan nifaq amali. Bukan nifaq pengamalan. Karena kalau nifaq pengamalan bukan i'tiqadi, orang yang masih muslim tetapi memiliki sifat-sifat munafik. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Kata Nabi, empat perkara yang kalau ada pada seseorang maka dia adalah munafik murni. Wa in kana fihi khoslatun minhunna fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Adapun kalau punya sebagiannya, maka dia punya sebagian sifat nifaq sampai dia meninggalkannya. Apa empat perkara? Idza hadatsa kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza khasama fajara. Kalau berbicara dusta, kalau dikasih amanah khianat, kalau berjanji diingkari, kalau bertikai kebablasan. Ini empat sifat munafikin. Kalau ada semuanya berarti orang itu munafik murni. Tetapi kalau punya sebagiannya berarti dia punya sebagian sifat nifaq. Taib yang dibahas, yang mana yang disebut munafik tadi? Munafik bukan sahabat, munafik murni yang benar-benar kafir. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan bahwa munafik ada dua, i'tiqadi dan amali. Kalau ada sebagian sifat-sifat nifaq tadi dikatakan munafik amali. Tetapi kalau memang i'tiqadnya kafir, ada seorang Nasrani pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam, atau ada orang kafir yang berpura-pura muslim masuk Islam padahal ingin menghancurkan agama, ingin bikin fitnah, ingin membuat provokasi lah akhirnya, maka itu munafik murni i'tiqadi. Kita akan bahas insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaan silakan. Apakah kedudukan tersebut juga sama kedudukannya? Tentang? Ya. Iya, iya. Iya. Keutamaan para sahabat di atas semua para ulama. Ulama-nya ulama itu para sahabat. murid-murid langsung dari Rasulullah SAW yang menerima ilmu mubasyaratan odontoriyah. Odontoriyah itu masih fresh, segar, langsung dari mulut Rasulullah SAW. Apakah orang jahil dikategorikan sebagai munafik? Sebagian besar mereka munafikin, karena ucapannya sudah kufur. Sebagian mereka ucapannya sudah kufur, berarti mereka bukan muslim. Kalau bukan muslim, ngaku muslim, berarti munafik. Wallahu ta'ala alam. Kalau di sisi Allah SWT nanti ada hisabnya, tetapi Nabi sudah menyatakan khairul qurun, khairul nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Itu urut-urutan. Yang paling mulia dan paling baik para sahabat, kemudian yang berikutnya, dan yang berikutnya. Yang berikutnya ada ulama, yang berikutnya juga ada ulama, tapi disebutkan kemudian, kemudian. Berarti tetap sehebat-hebatnya ulama di bawah sahabat. Kalau tidak ada sahabat, tidak sampai ke ulama tersebut. Iya kan? Nah. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.